Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian, kita jalan-jalan dulu ke Trawas ya. Ini tugas dari mata kuliah agama yang saya berikan kepada mahasiswa saya, dan tugasnya adalah oda, observasi dan dakwah. Observasi tempat-tempat keramat dan berdakwah di tempat keramat itu yang dipilih oleh kelompok ini kebetulan di Trawas. Nih, mari kita jalan-jalan sebentar ke Trawas. Lokasinya adalah Candi Jolotundo. Nih, jamaah mungkin sudah pernah kesana. Ya, ini salah satu juru kuncinya. Baik. Candi ini merupakan monumen cinta kasih Raja Udayana untuk menyambut kelahiran anaknya. Dibangun 997 Masehi, sumber lain mengatakan ini tempat bertapanya Airlangga setelah mengundurkan diri dari singgasana. Nah, juga punya keunikan tersendiri tempat ini karena debit airnya enggak pernah berkurang walaupun musim kemarau. Di sekitar candi ada pendopo dan gazebo untuk menikmati suasana sejuk dan nyaman, sehingga cocok dijadikan objek observasi sekalian mengisi liburan. Nah, ini Pak ya, mahasiswa disuruh observasi plus liburan mereka ya Pak ya. Saya sebenarnya sarannya sih Surabaya saja, tapi mereka sambil liburan Ustaz, ya silakan aja. Nah, baik. Lokasinya di mana? Lereng Gunung Penanggungan, Desa Seloliman, ya, 1 kilometer setelah PPLH ini ya. Mereka pada tanggal 25 Desember ke sana, tepat pada hari Ahad Wage, ya, ternyata ada proses upacara. Nah, sedang melakukan kenduren. Nah, di sekitar candi, coba mari kita lihat macam-macam ini ya. Perbuatan kesirikannya apa? Nah, ini perlu kita kaji. Pertama, pengunjung mandi dengan air yang berasal dari sumber mata air di bawah candi dengan anggapan bahwa air tersebut dapat awet muda, kalau perempuan bisa cantik secantik ratu di zaman Majapahit. Wah, ini Pak ya. Ini awet muda beneran ini ya. Sehingga kesirikan yang kedua, pengunjung melakukan ritual mandi kembang dengan harapan enteng jodohnya. Wah, ini Pak ya. Itu masih gampang ini Pak ya. Jadi soalnya cuma ritualnya mandi kembang ya. Kadang itu pernah ada, mohon maaf, pakaian dalam wanita ini warnanya kuning emas. Ini menurut dukunnya, pakaian dalam ini pakaian untuk menarik jodoh. Syaratnya apa? Syaratnya pakaian dalam ini kalau sudah dipakai enggak boleh dilepas, enggak boleh dicuci. Iya. Sehingga yang seret jodohnya, ada yang tertipu dengan dukun ini, akhirnya membeli dan memakai. Iya. Sudah setahun dipakai, enggak pernah dilepas, enggak pernah dicuci, jodoh pun tak kunjung datang. Nah, itu Pak ya. Tambah parah gitu kan ya. Maka saya masih bilang, kalau cuman mandi kembang masih mending, kan gitu ya. Karena banyak yang tertipu kak karu-karuan itu para jemaah. Iya. Pengunjung mengharapkan mengalap berkah. Lah ini. Di atas candi ya, ada tempat untuk meletakkan sesajen, lalu ada ritual doa dipimpin oleh ketua dari rombongan pengunjung, Pak. Mari kita lihat tadi siapa ketuanya itu ya. Pengunjung mengambil air yang sumber mata airnya enggak pernah habis itu ya, dibawa pulang banyak galon jerigen ya, disiapkan gitu. Jadi airnya air barokah. Pengelola candi sengaja memasang kain untuk dipasangkan pada batang pohon. Jadi batang pohonnya juga tradisi Hindu ya. Ada penunggunya di pohon ya, memberikan sesajen di bawah pohon dan patung-patung yang ada di sekitar candi. Jadi ada petilasan, ada patung, ada pohon, ada tempat pemandian, Pak. Iya, klop sudah ini ya. Klop wisata sekaligus ada nuansa kesirikannya. Nah, ketemu sama juru kuncinya, Pak. Karena memang apa observasinya harus jelas, akurat, ilmiah, juru kuncinya yang harus dicarikan informasi. Beliau ini sudah 27 tahun, Pak, jadi juru kunci. Ada juga 9 juru kunci yang lain. Waduh ini, Pak, ya. Tugasnya seperti biasa, ya. Pengunjung yang datang ngambil air, mandi, ngalap barokah. Dilakukan upacara-upacara khusus pada hari-hari tertentu. Nah, duraksinya yang lama itu setahun dua kali. Coba kita lihat, Pak. Oh, belum ya. Ah, ini yang paragraf bawah saja. Ada kolam ikan ya. Ikannya berasal dari orang-orang spiritual. Jadi memang tempat-tempat kesyirikan, Pak, tidak hanya warga biasa yang datang ke sana. Warga-warga yang erat sekali dengan dunia sihir dan perdukunan, mereka biasanya ngambil ilmu juga di situ. Nah, jadi salah satu peninggalannya katanya ini ikan-ikan itu ya. Jadi mereka dapat petunjuk agar melepas ikan di kolam itu. Sebelum dilepas ada upacara pelepasan ikan, sehingga ikannya termasuk ikan yang sakral, tidak boleh diambil ya, tidak boleh dikonsumsi ya, jadi dibiarkan saja. 70% rata-rata pengunjung adalah pengunjung spiritual, Pak. Jadi yang wisata itu mungkin 30%, Pak ya. Jadi kita bisa pastikan 70% mereka berbuat syirik di sana. Iya, hampir-hampir seperti itu. Mayoritas dari Sidoarjo, ini enggak usah disebutkan ya. Gak enak ini ya. Ini. Baik. Kita lihat. Orang punya kepercayaan khusus. Kalau orangnya punya indera keenam dapat melihat 7 warna cahaya, Pak. Nanti Bapak-bapak lihatlah aja di kolamnya itu ya. Ada 7 warna cahaya apa enggak nanti ya. Kalau ada berarti Bapak perlu diruqyah kayaknya itu ya. Nah, banyak pohon ya. Baik, kita lanjutkan saja. Ini. Nah, dokumennya ini kan yang paling menarik, Pak. Jadi ini tempat tempat berdoa khusus. Tempat berdoa khusus ini disediakan tempat sesajen dan ini sebenarnya tempat petilasan saja ya. Tidak ada makam di sini. Ini hanya tempat petilasan ya. Tetapi yang mimpin doa ini ternyata juga yang bergelar ustaz, Pak, gitu ya. Jadi ya entah ustaz hanya sekedar ustaz tukang doa ataupun yang lain ya. Yang pasti yang mimpin ini ustaz. Sayang tidak bisa mengambil dari jarak dekat untuk mengambil fotonya ini, Pak ya. Ngambil fotonya. Jadi memang ustaz ini. Dan lihat aja pengunjungnya, Pak, ya. Rata-rata berKTP Islam. Jadi berdoa di tempat petilasan mungkin sekali peninggalan agama Hindu dengan keyakinan berdoa di sini itu lebih mustajab dibandingkan di Masjid Baitul Hakam. Kan itu Pak ya. Ya rame itu ya. Coba Masjid Baitul Hakam kalau hari Ahad, Sabtu Ahad, sepi, Pak, ya kan? Sepi gitu ya. Makanya kalau kita mau ngadakan pengajian Sabtu Ahad nih bingung takmir masjidnya, Pak ya. Bingung sepi soalnya, ya kan ini. Mereka yakin seperti itu. Ya. Rata-rata orang Islam yang kesini. Nah, ini sesajennya, Pak, ya. Ini sesajennya. Ini pengunjung tadi yang bawa itu ya. Entah gimana ya, mungkin ini program penggabungan antara agama Islam dengan agama Hindu. Wah, ini jangan lama-lama, Pak. Ini tempat pemandiannya, intinya gitu, Pak ya. Saya sensor saja. Ini tempat pemandiannya ya. Jadi ini kok malah ke sini. Jadi itu tempat pemandiannya ini mana? Nah. Nah, ini pohonnya. Nah, ini Pak ya. Khas sekali tradisi Hindu. Nah, ini kolamnya. Itu ada pemandiannya ya. Itu yang ikan-ikannya segala macam itu. Ini dianggap sakral. Jadi airnya dianggap air yang barokah. Ya. Mandi di situ ya. Kalau perempuan bisa secantik Ratu Majapahit ya. Yang laki-laki awet muda. Nah, itu Pak ya. Silakan kalau mau dicoba ya. Mau dibohongi soalnya itu ya. Ya Allah, ya ini Pak. Ya. Nah, ini foto juru kuncinya, Pak. Jadi ini hanya sekian sedikit saja dari sekian banyak ya, tempat-tempat keramat yang dikeramatkan ya, entah itu bentuknya candi, petilasan, makam, batu, gua, gunung, pohon yang ada di sekitar kita semua ya. Dan kesyirikan ini luar biasa, dosa besar nomor satu ya. Orang berbuat syirik sama orang yang terjadi di pembunuhan Pulau Mas kemarin ya, lebih parah kesyirikan Pak. Sehingga kita harus rapatkan barisan ya. Ada musuh terbesar yaitu kesyirikan di negara kita Indonesia ini ya. Kita gak bisa menutup ini Pak, gak bisa ya. Bukan begitu dakwah yang benar untuk menutup ya. Pasti akan ada perpecahan. Tapi pemahaman kepada masyarakat lebih intensif, sehingga masyarakat tidak ada yang mau berkunjung ke tempat-tempat seperti ini ya. Kalau mereka paham, mereka gak mau berkunjung, lama-kelamaan tempat ini tutup dengan sendirinya. Karena masyarakat gak paham, maka masyarakat masih saja banyak yang pergi ke tempat-tempat seperti ini. Maka dari itu dakwah perlu lebih diintensifkan, Pak. Iya, ini mahasiswa kami sekaligus berdakwah di sana, ya. Sekaligus 1-2 orang mereka ajak untuk berdialog, menyatakan bahwa ini kesyirikan, ya. Tapi ya dengan banyak dalih, banyak alasan, biasanya pengunjung itu ya saya cuma ikut-ikutan gitu, ya. Enggak apa-apa Mas, yang penting niat saya lurus kepada Allah kan begitu, ya. Yang ketiga biasanya sudah tradisi kan begitu, ya. Yang keempat, ya memang syirik Mas ya, tapi gimana lagi, saya butuh doa dikabulkan. Nah ini Pak ya, ini begitu Pak, macam-macam ya. Maka PR kita Pak, jangan dipasrahkan sama dai ya. Dai ini terbatas, PR kita semua untuk memberantas ini, minimal di keluarga kita ya. Baik, bukan ini materi kita Pak, ini jalan-jalannya cuman segini saja ya, kita gak usah lama-lama jalan-jalan ya, karena saya punya koleksi banyak penelitian dari mahasiswa-mahasiswa saya itu, dalam kota maupun luar kota, ya, di darat ya, di laut maupun di gunung Pak, ada semua saya ya, kapan-kapan saja saya ajak jalan-jalan lagi ya. Baik, sebenarnya mau saya sampaikan adalah ini, nah, ntar Pak, gimana ya ini. Awal bulan ini Januari, kami alhamdulillah ya atas nama masjid berhasil mendatangkan salah seorang sejarawan ya. Ini sejarawan Indonesia yang unik ya. Kenapa? Karena beliau belajarnya di Hembro University. Hembro University ini universitas yang berada di Israel. Ya. Jadi beliau belajar di sana, satu-satunya orang Indonesia yang belajar sejarah di universitas yang berada di Israel. Maka guru besar beliau adalah guru besar yang beragama Yahudi, gitu Pak. Ya, Ustadz Dr. Haikal Hasan ini, Hafizul Ta'ala ya. Beliau kemarin datang ke Surabaya ya, tepatnya di Perak salah satunya, mau kita mampirkan ke Masjid Baitul Hakam ya. Karena Baitul Hakam itu pasnya kan hari Senin, hari kerja. Ternyata beliau Senin sudah banyak agenda. Itu lagi Pak saya bilang ya. Masjid Baitul Hakam ini kalau Sabtu Ahad kita repot Pak ya. Sepi nih pengunjungnya Pak ya. Tapi perlu kita coba ini Pak ya. Perlu kita coba ya. Kalau enggak gitu repot ya. Dai dari luar kota kan mesti Sabtu Ahad bisanya ke Surabaya ya. Ini nanti kita bicarakan. Nah, beliau kesini, beliau membahas tentang sejarah agama-agama ya. Bapak-bapak yang gak sempat ke Ali kelas, saya sampaikan sepintas ya, untuk menambah wawasan tentang sejarah agama-agama, munculnya itu kapan ya. Baik, ini yang selalu saya sampaikan ya. Sampai hari ini, kalau ada soal untuk anak-anak kita tentang pelajaran agama, iman kepada kitab Allah, ada pertanyaan kitab Taurat diturunkan kepada siapa, mesti jawaban yang benar itu Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada siapa, mesti jawaban yang benar Nasrani. Kitab Al-Quran mesti jawaban yang benar Islam. Sehingga ya muncul pemahaman ya, muncul pemahaman bahwa Taurat, Injil, Al-Quran, Yahudi, Nasrani, Islam, ini agama samawi alias agama yang berasal dari sama langit. agama yang berasal dari Allah. Sehingga Allah menurunkan agama Yahudi, Allah menurunkan agama Nasrani, dan Allah menurunkan agama Islam. Mereka semua ini bersaudara karena mereka punya kitab dan mereka punya nabi. Sehingga mereka disebut agama yang berasal dari Allah, agama samawi, termasuk agama yang benar. Ini yang akan coba kita uji para jamaah ya. Nah, semuanya kan berawal dari Abraham alias Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang disebut Abul Anbiya, bapaknya Nabi dan Rasul ya. Yang punya dua anak, Ishak sama Ismail ya. Dari jalur Ishak inilah muncul agama Yudaism ya, alias agama Yahudi. Yang kemudian muncul pula agama Kristen, yang kemudian berpecah dua ya, Katolik Roma sama Ortodoks Timur, berpecah lagi Katolik Roma menjadi Protestan ya. Yang kemudian ada agama dari jalur Nabi Ismail yaitu agama Islam ya, yang kemudian pecahannya banyak ya. Cuma memang lebih ditekankan Syiah ini karena ini berbahaya. Syiah dan Sunni. Inilah yang disebut agama Samawi atau agama Milah Ibrahim, Ibrahimi, agama mayoritas yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat timeline-nya para jamaah ya, sehingga Yahudi itu munculnya 1400 sebelum Masehi. Kalau Nasrani itu munculnya 4 ya sebelum Masehi. Kalau Islam 600 Masehi. Nah, coba kita lihat. Semuanya berawal dari Nabi Ibrahim yang hidupnya 1978 sebelum Masehi. Lahirnya di sini di Ur. Ur ini wilayahnya wilayah desa di Irak. Ya. Sebelahnya yang kita kenal dengan Babylon, Babilonia. Nah, yang kita pahami jamaah, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang selalu berjalan, selalu mengelilingi, selalu hijrah. Ya. Awalnya dari Ur yang merah ini, Ur ya, yang garis merah paling bawah ya. Kemudian sampai ujungnya beliau ke Mekah Madinah. Kemudian kembali lagi wafatnya di Palestina ini, di Yerusalem. Perjalanan Nabi Ibrahim. Ini kalau saya panjangkan lama ini ya. Jadi ini Ismail, Ishak nih. Ya. Ini yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa itu bukan satu masjid para jamaah. Masjidil Aqsa itu adalah wilayah yang ada pagarnya, semua disebut Masjidil Aqsa. Dan di dalam Masjidil Aqsa ada dua masjid yang terkenal. Yang pertama Masjidil Aqsa itu sendiri, yang kedua adalah ini, Masjid Kubah Kuning ini. Ya, Masjid Kubah Kuning ini. Nanti kita bahas sedikit. Nah, tapi stretchingnya di sini para jamaah, ya. Nabi Ibrahim punya istri dua, masing-masing istrinya mempunyai keturunan, namanya Ishak sama Ismail. Ya. Dari Ishak dan Ismail inilah, ya. Ismail lahir bangsa Arab, Ishak lahir bangsa Yahudi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inni ja'iluka linasi imaman. Aku hendak menjadikan engkau Ibrahim sebagai imam untuk seluruh umat manusia. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim ya, qala wa min dzurriyyati, jangan cuman aku, tapi juga anak cucu keturunanku. Terbukti para jamaah, anak cucu keturunan Nabi Ibrahim semua menjadi imam-imam bagi manusia. Nah, mereka ini bersaudara. Sekarang apa agamanya? Ya. Kalau kita lihat ayat ini ya, wa wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bunai ya. Nabi Ibrahim sama Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian semua. Agama apa itu? Dilanjutkan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan anak cucu keturunanku kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Telah dipilih agama ini, apa agamanya? Muslim. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya Ismail sama Ishak. Ishak ke bawah itu Yakub. Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Nah, sehingga ya awal mulanya ya bangsa suku Arab, bangsa suku Yahudi, kalau kita lihat rentetan awalnya, mereka itu dari nabi yang beragama Muslim. Sehingga Nabi Musa alaihissalam itu juga Muslim, Nabi Isa itu juga Muslim, Nabi Muhammad itu juga Muslim. Kalau kita lihat rentetannya para jamaah ya, bentar. Oke, kita bacakan dulu ayat-ayatnya. Ya. Orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan, "Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat?" Ya. Apakah kalian hendak mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat dan anak cucu keturunannya kanu hudan aw nasara, mereka Yahudi atau Nasrani, ya. Qul a antum a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Sehingga Allah jawab dalam Ali Imran 67, makana Ibrahim Yahudian wala Nasronian. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Tapi Ibrahim adalah Muslim yang hanif, yang lurus, dan sekali-sekali tidak termasuk orang-orang musyrik. Kalau kita pahami ini para jamaah, mana sih keturunannya? Nah, Ishak jalur keturunannya Yakub. Yakub ya disebut juga dengan Jakob ya, atau disebut dengan Israel ya. Sehingga Yakub ini punya 4 istri para jemaah ya. 4 istrinya Yakub ini, mana ini? Nah, 4 istrinya Yakub ya, sehingga ya Nabi Yakub punya keturunan, punya anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Ini yang saya katakan, Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Semuanya ini muslim. Nah, dari jalur ini para jamaah, salah satu anaknya namanya Levi itu kemudian keturunannya Musa alaihissalam. Ya, dari jalurnya Benyamin itu ada Nabi Yunus. Ya, dari jalurnya Yahuda. Nah, ini awal mulanya namanya Yahudi itu dari nama anaknya Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Sehingga anak cucu keturunannya disebut suku Yahudi, bukan agama Yahudi. Suku ini lama-kelamaan jadi besar, kemudian jadi kerajaan Yahudi. Itu ya. Yang semuanya dikenal dengan Bani Israel itu Bani Yakub, anak cucu keturunannya Nabi Yakub. Sehingga sebagian ulama ya mengatakan hati-hati kalau kita mencaci maki Israel. Israel dicaci maki, hati-hati. Karena memang strategi negara mereka menggunakan nama negaranya Israel, maksudnya tertuju kepada Nabi Yakub dan anak cucu keturunannya. Kita lebih pas mengatakan mereka itu yang memerangi umat Islam adalah Zionis Yahudi, karena Yahudi sama Zionis berbeda jauh. Ya. Yang memerangi lebih besar itu adalah Zionis Yahudi. Jamaah, baik. Kurang 10 menit Ustaz ya. Ya, ini kan durinya panjang, Pak. Ya, jadi biasanya 12.30 ceramah selesai, tanya jawab sampai 12.45 ya. Karena ini durinya lama, kita maksimal pokoknya 12.45 gitu, Pak ya. Kurang 10 menit ya. Tanya jawabnya kita lewati saja kapan-kapan ya. Nunggu waktu duhurnya apa mundur lagi ya. Daud, Sulaiman. Nah, iya. Inilah ya, kalau kita kembali ke tadi, ini yang kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita pahami dalam surat Ali Imran ya, Ali Imran yang 84 dulu kita baca. Yang kita kenal yang 85. Yang 84 kita tuh diminta, "Kul, katakanlah Muhammad dan umat Muhammad kita, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, kepada Nabi Ishaq. Wa Yaqub wal asbat, kepada Nabi Yaqub dan keturunannya kami beriman semuanya. Wa ma utiya Musa, dan yang diberikan kepada Nabi Musa. wa Isa yang diberikan kepada Nabi Isa, wa nabiyuna mir rabbihim, dan semua nabi dari Tuhan mereka, lanu farriqu baina ahadim minhum, dan kami tidak membeda-bedakan satu sama lainnya. Semua dari jalur yang sama, semua termasuk utusan Allah yang sama, semua kitab-kitabnya menyebut untuk mengesakan Allah yang sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat berikutnya, waman yabtaghi ghairal Islam, barang siapa cari-cari agama selain Islam, ya, falan yukabala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin, gak diterima semua amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Loh, lantas gimana kaitannya sama Taurat dan Injil? Para jamaah, perlu saya sampaikan ya sedikitnya bahwa kita memang beriman kepada Taurat. Kita juga beriman kepada Injil. Ya. Tapi kita hanya mengimani Taurat dan kita hanya mengimani Injil ya yang turun. Waduh, enggak kebaca, Pak. Yang turun kepada Nabi Isa. Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Sedangkan Taurat dan Injil hari ini perlu kita kritisi. Bukan kita yang kritisi, mereka saja yang kritisi, Pak. Coba kita lihat ya. Menurut 76 pakar Alkitab kaliber internasional, mereka membuat konferensi rapat besar ya yang tergabung dalam Jesus Seminar. Akhirnya menerbitkan sebuah buku ya. Bukunya judulnya The Five Gospel. Ya. Mengecek ya, meneliti ribuan naskah-naskah tertua dari kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Thomas dan yang lain-lain. Mereka mengambil sebuah kesimpulan, ini bukunya, Pak, ya. 82% of the words ya, ascribed to Jesus in the gospel were not actually spoken by him. Berarti ya, dari Perjanjian Baru, kitab sucinya orang Kristen, menurut mereka sendiri yang meneliti, kurang lebih Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu ada 100 halaman para jamaah. 82%-nya mereka meneliti itu bukan ucapannya Yesus. Berarti 82 halamannya bukan ucapannya Yesus. Yang mereka yakini itu sebagai ucapan Yesus ya, cuman 18%. Loh, Pak, ini bukan saya yang ngomong, mereka sendiri, Pak, ya. Saya khawatir nanti dilaporkan penistaan agama, Pak, ya. Bukan saya, mereka sendiri yang ngomong gitu ya. Mereka sendiri yang meneliti, ya. Jadi mereka sendiri meragukan apakah itu ucapannya Yesus apa bukan. Sehingga kita beriman kepada Injil yang turun kepada Nabi Isa saat itu. Kita beriman kepada Taurat yang turun kepada Nabi Musa saat itu. Tapi kita tidak beriman kepada Taurat dan Injil yang ada hari ini. Karena sudah mengalami perubahan-perubahan yang amat sangat besar sekali. Ya. Kadang ada yang cocok, kadang ada yang gak cocok. Ya. Tapi kita tidak membutuhkan itu. Karena semua sudah terangkum, semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Kita kembali ke silsilah tadi. Maka dari itu, Pak Jamaah, lantas ya, kapan munculnya agama Yahudi? Ya. Ini kalau kita lihat dari silsilah apa petanya ya, anak-anaknya Yakub itu di mana hidupnya dan kemudian berkembang ya. Nabiullah Yakub alaihissalam punya 12 anak ini ya, yang dari Benyamin itu Tolut ya. Yahuda ini muncul. Dari Tolut inilah muncul kerajaan Israel ya. Muncul kerajaan Yahudi yang rajanya Tolut ya kan. Kemudian Tolut ini menghadapi Goliat, Pak. Iya. Goliat akhirnya dikalahkan sama Daud maksudnya, Pak, ya. Daud memimpin. Habis dipimpin Daud, dipimpin oleh Sulaiman. Ya. Setelah Nabiullah Sulaiman alaihissalam wafat, ya. Tapi pengumuman para jamaah, jangan ada keyakinan peninggalan Nabi Sulaiman ada di Yogyakarta Candi Borobudur, Pak, ya. Pengumuman, jangan ada keyakinan seperti itu, ya. Borobudur sudah mutlak ya, itu peninggalannya kerajaan Hindu dan Buddha, ya. Bukan peninggalan Nabi Sulaiman, ya. Nah, jangan di ya, saya itu sekarang ini lagi berkembang ilmu cocoklogi Al-Qur'an, Pak. Ya. Ilmu cocoklogi Al-Qur'an, ya. Tanggal berapa sekarang? Coba lihat di Quran surat berapa, ya. Tahunnya berapa gitu ya. Surat keberapa, ayat berapa. Ini menurut ulama pakar tafsir Al-Qur'an sejak dulu sampai sekarang, ilmu cocoklogi Al-Qur'an enggak ada di ilmu ulumu tafsir, ulumul Quran enggak ada, Pak, ya. Jadi jangan, ini sepertinya made in Indonesia saja ini, Pak, ya. Jadi jangan dicocok-cocokkan, ya. Ya. Beliau yang meneliti Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman itu tidak menggunakan satu hadis. Kalau bisa lihat di dalam penelitian bukunya beliau, beliau lebih cocok menggunakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dicocokkan dengan Candi Borobudur. Saya khawatir terkena ilmu cocoklogi Al-Qur'an. Memang itu made in Indonesia, Pak. Negara kita kan negara serba bisa soalnya, ya. Baik. Nah, kapan munculnya agama Yahudi? Kalau baca petanya ini pusing, Pak, ya. Jadi langsung saja, ya. Munculnya agama Yahudi ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam wafat. Ya. Sebelumnya kerajaan Yahudi, kerajaan Israel mengikuti ajaran sebelumnya nabi-nabi dan rasul, ya. Begitu Nabi Sulaiman wafat, baru kerajaan ini berpecah dua. Ada yang masih lurus garis biru itu mengikuti ajaran Nabi Daud sebelum Sulaiman, ada yang menyimpang yang kemudian mendirikan agama Yahudi. Kapan ini munculnya? 500 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Jadi Nabi Musa enggak bawa agama Yahudi. Nabi Isa, kapan munculnya agama Nasrani? 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Jauh, Pak, munculnya Nabi Isa itu. Kalau kita lihat garisnya ini, ya, ini yang awal, yang paling sana itu awalnya, begitu berpecah dua, ya, baru kemudian muncul ada agama Yahudi, agama Nabi Isa itu munculnya belakangan, ya. Nabi Isa itu terakhir di belakang itu munculnya, berusaha meluruskan kembali ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Sehingga kita sampai kepada kesimpulan besar, para jamaah, semua Nabi dan Rasul Muslim, Pak, ya. Ajarannya semua sama, mengajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Yahudi, agama Nasrani dibikin oleh pemuka agama mereka sendiri. Dan kita patut bersyukur, para jamaah, 7 miliar manusia yang hidup saat ini, 1,5 miliar mengikuti ajaran agama Nabi dan Rasul. Dan itu termasuk kita jamaah Masjid Baitul Hakam. Saya tutup dengan video, ya, yang ada, yang bisa dilihat di YouTube juga. Nanti materi ini kalau mau di copy bisa, sudah saya kirim kemana-mana, ya. Silakan nanti bisa di copy juga. Kita akan melihat Profesor Moshe Sharon, guru besar, ya, Universitas Hebrew itu, gurunya Ustaz Haikal Hasan, bagaimana beliau bercerita tentang sejarah umat manusia. Ini sebagai penutup. There is a question: is the attitude of Islam to history? And in fact, what we find, the basic attitude is that all Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they are saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says Okay, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood. A true Muslim would tell you, yes, absolutely, absolutely right. But don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, but Islamization of geography, anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East. Profesor Yahudi ini sampai hari ini masih beragama Yahudi, walaupun beliau sudah berkeyakinan bahwa semua tokoh-tokoh manusia ini adalah Muslim. Ini menunjukkan apa, Pak? Mahalnya hidayah. Maka syukuri hidayah kita itu Muslim, Pak. Jangan sekarang itu kita Muslimnya jadi abu-abu gara-gara situasi perpolitikan nasional. Kita berpihak kemana? Mana yang Muslim, mana yang non-Muslim? Jelas, Pak. Iya, nggak ada yang netral, Pak. Iya, mana Muslim, mana non-Muslim. Terakhir, para jamaah, ya, beliau mengajak kita semua kunjungi, ya, kunjungi apa yang dikunjungi, Masjidil Aqsa. Kita sudah paham hadisnya, ya. Jangan mengadakan perjalanan rihlah untuk ibadah kecuali tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Silakan kunjungi, banyak peninggalan besar, Pak, ya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Sulaiman, para jamaah, ya. Bapak saya bacakan di sini di kitab Tarikhul Anbiya, ya. Nabi apa? Masjidil Aqsa ini, ya, mulai dari orang pertama yang sholat di sana, Nabi Adam. Ya. Nabi Ibrahim menjadikan tempat ibadah, tempat sembelihan. Ya. Kemudian Nabi Yakub membangun masjidnya setelah melihat tiang dari cahaya di atas masjid ini. Nabi Yusuf mendirikan kubah di tempat ini. Nabi Musa, ya, menerima wahyu di tempat ini, Bukit Sinai. Ya. Nabi Daud membangun mihrab. Nabi Sulaiman membangun masjid. Dari semua awal Masjidil Aqsa. Ini aman, para jamaah, dijaga oleh pasukan PBB internasional. Jadi kita gak ada masalah. Beliau mengajak kalau bisa kita ngaji juga pindah ke Masjidil Aqsa. Kira-kira bapak-bapak mau apa enggak ini, Pak? Ya? Ya? Mau, ya? Jadi umroh itu gak cuma Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, plus Masjidil Aqsa. Udah, Pak, jangan tertarik umroh yang plus yang aneh-aneh. Ya. Umroh plus Korea, plus Cina, Pak, udah jangan, ya. Jangan ke sana dulu, Pak. Iya. Tapi kita kunjungi Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua yang hadir pada hari ini, insya Allah bisa berziarah ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan terlebih lagi Masjidil Aqsa, sehingga kita semua berserta anak cucu kita semua termasuk dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi Muslim. Bahkan kalau perlu kita wafat dalam kondisi Muslim, dan kita berani untuk membela agama Islam. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.